kekasih aku tak mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Kau diam, kau tersenyum padaku di saat ku salah. Jangan pernah dustai hati. Sudah tak cinta lagi, percuma bila terus bersama. Pastikan